bergetar hati ini saat terdengar suara azan memanggilku. Tak dapat ku ingkari, begitu indah di saat namamu disebut. Ya Allah, ampuni aku, sering ku abaikan lima waktuku. Duniawi selalu ku kejar, tapi ku lupakan tak teringat pada akhiratku. Ya Rabbi, tetapkan aku akan imanku. Selamatkan hidupku dengan diriku. Selamatkan hidup.